Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Barakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Mannan karya Al-Imam Al-Faqih Al-Mufassir Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di alaihi rahmatullah rahmat al-abrar. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada firman Allah, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yang maknanya mereka orang-orang kafir tidak akan pernah ridha dengan berkembangnya ahlul Islam, dengan baiknya mereka, dengan ittiba'nya mereka kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadikan ini sebagai kaidah. Ya. Bahkan bukan hanya orang-orang kafir, namun ahlul bid'ah wal dhalal dan ahlul ahwa pun tidak akan pernah ridha tersebarnya da'watus sunnah dan da'watut tauhid sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir beliau. Mereka tidak akan pernah ridha. Antum belajar kitab Allah sesuai dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Antum belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah ridha. Hasatan demi hasatan mereka lontarkan, ya, di dalam menghancurkan da'watul tauhid dan da'watul sunnah, utamanya apa yang dibawa oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Mulai dilontarkan di sana ujaran-ujaran dengan ujaran Al-Wahhabiyah. Ya. Al-Wahhabiyah adalah mazhab baru, mazhab kelima, ingin menyelisihi empat mazhab yang masyhur dan ma'ruf. Kadziban wa iftira'an. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah kedustaan daripada mereka. Sampai-sampai barakallahu fikum, karena dengki dan hasadnya ahlul batil dari kalangan al-mutasawwifah dan juga al-asyairah, mereka melontarkan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab adalah murid dari seorang Yahudi, sebagaimana Yahudi yang sebenarnya ingin menghancurkan Islam, maka ya, lewat Muhammad bin Abdul Wahhab Yahudi tadi berhasil menghancurkan Islam. Kedip, ya, dusta. mereka lontarkan, kita bisa lihat tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, bagaimana safaknya akidah beliau, bersihnya akidah beliau dari berbagai macam jenis kesyirikan dan juga kekufuran. Bahkan berapa banyak maudhi' beliau membantah orang-orang kafir dari kalangan Yahud dan Nasara. Ya. Kita bisa melihat dalam kitab-kitab beliau rahimahullah. Ini adalah kitab Tauhid yang masyhur dan ma'ruf. Begitu juga Thalathatul Usul, membantah berbagai macam jenis kekufuran, termasuk diantaranya Al-Yahud wa Nasara. Ya. Maka dengan mudahnya mereka melontarkan kedustaan-kedustaan tersebut. Nas'alullah as-salamah. Ya. Demikian ya, mereka tidak akan pernah ridha sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha dengan berkembangnya Islam. Naam, man yaqra? Ahmad, mana Ahmad? Ahmad Huri? Tidak ada. Ya Allah, Ahmad Huri, ikra. Ayat selanjutnya 121. Lanjut. Nah, cukup sampai di situ dulu. Naam. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih." Mereka-mereka yang kami berikan Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Dan mereka adalah sebenar-benar orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar dan kufur terhadap Alkitab, maka merekalah orang-orang yang merugi. Kemudian dilanjutkan, wahai Bani Israel, ingatlah atas nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku pun telah melebihkan kalian atas seluruh alam ini. Dan takutlah kalian terhadap satu hari, yang dimana satu hari tersebut tidak akan bisa seseorang untuk membantu yang lainnya, dan tidak diterima pula pada hari tersebut keadilan, dan juga tidak akan bermanfaat syafaat, dan mereka pun tidak akan ditolong. Naam. Ayat ini ya, utamanya ayat yang pertama, karena dua ayat yang kedua ini adalah merupakan tikrar, pengulangan dari ayat-ayat yang telah lalu. Mungkin bisa dilihat kembali pada Al-Baqarah 48 atau 47. Nah, pengulangan ayat ini, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami berikan Alkitab. Al-mufassirun mereka berbeda pendapat ya, tentang yang dimaksud di dalam ayat ini. Ya, minhum, di antara mereka ada yang menyatakan yang dimaksud adalah as-sahabah. Ya, yang dimaksud orang-orang yang membaca Alkitab dan betul-betul membacanya adalah as-sahabah, sebagaimana datangnya dari Qatadah dan selainnya. Ya. As-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang bersungguh-sungguh di dalam mengambil Al-Quran dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka tidak melewati satu ayat pun kecuali mereka telah memahaminya dan mengamalkannya, kemudian mereka telah menghafalkannya. Demikian keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian di antara mereka para ulama, mereka menyatakan yang dimaksud adalah Bani Israel yang telah masuk Islam, ya. Bani Israel yang telah masuk Islam. Dengan pendapat ini maka dhamir, ya, hak di dalam tilawatihi ini kembali kepada Taurat. Kembali kepada Taurat artinya mereka benar-benar membaca Taurat. Maka ketika benar-benar mereka membaca Taurat, mereka akan beriman. Beriman dengan apa yang datang di dalam Taurat dan tidak akan mengingkari, tidak akan kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Ya, pendapat ini adalah pendapat yang lain. Dikatakan ada pendapat selain ini. Ya. Fa'ala kulli hal, semuanya warid, ya, bisa saja tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, baik itu sahabat, baik itu orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam. Intinya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Naam, tafadhal Ahmad Baja. يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب lanjut. Naam. Allah Subhanahu wa taala kata Imam Musa'idi rahimahullah memberitakan, ya, alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan alkitab, wa manna 'alaihim bihi minnah mutlaqah, dan kami berikan nikmat kepada mereka secara mutlak. Mereka ini yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca alkitab tersebut dengan benar-benar membacanya. Ya, telah lalu, ya, baik itu as-sahabah, baik itu orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam, ataupun selain Yahudi, orang-orang kafir. Ya. Karena orang-orang kafir ini bermacam-macam. Ada yang berasal dari Yahudi, ada yang Nasara, ada yang dari penyembah berhala, ya, dan seterusnya. Maka intinya ketika mereka beriman, mereka akan membaca kitab Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan sebenar-benarnya. Yaitu yattabi'unahu haqqat tiba'ih. Mereka akan mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Wat tilawah al-ittiba. Kata Imam Musa'adi, yang dimaksud dengan tilawah adalah al-ittiba, yaitu mengikuti. Wa yahilluna halalah. Kemudian mereka menghalalkan yang halal. Wa yuharrimuna harama, dan mengharamkan yang haram. Ini ya, apa yang beliau sebutkan ini adalah yang datangnya dari Hasan al-Basri. Ya, yuharrimuna harama wa yuhilluna halal wa yuharrimuna harama. Datangnya dari dari Ibnu Mas'ud. Naam. Tafsirnya Ibnu Mas'ud. Beliau menyatakan yaqra'unahu kama anzal. Mereka membaca Al-Qur'an sebagaimana turunnya, wa la yuharrifunahu, dan tidak merubahnya, fa yahilluna halalah wa yuharrimuna harama. Ya. Menghalalkan yang dihalalkan dan mengharamkan yang diharamkan. Ya, ini datangnya dari Ibnu Mas'ud. Ya. Wa ya'maluna bimuhkamih wa yu'minuna bimutasyabihi. Kemudian mengamalkan yang muhkam. Ya. Maklum bahwasanya Al-Quran ada di antaranya yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Ya. Adapun yang muhkam wadih, jelas, gamblang. Ya, apa yang difirmankan Allah tidak perlu lagi bertanya-tanya maknanya, maksudnya apa, gamblang jelas. Adapun mutasyabih la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui ta'wilnya kecuali Allah, warasikhun fil ilm. Dan orang-orang yang rasikh, orang-orang yang faham di antara para ulama di dalam keilmuan mereka, mereka beriman, baik itu yang muhkam dan mutasyabihnya. Nah, ini datangnya dari siapa? Dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri menyampaikan makna ayat ini adalah ya'maluna bimuhkamih wa yu'minuna bimutasyabihihi wa yakiluna ilma ushkil alaihim ila alimih. Dan mewakilkan ilmu apa yang menjadi problem permasalahan kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, tafsir ini datangnya dari Al-Hasan Al-Basri. Wa haula hum su'ada, ya. Datang daripada yang lain, ya. Yaitu yang dimaksud adalah yattabi'una haqqa ittiba'i, sebagaimana telah lalu. Ini datangnya dari Mujahid. Tafsir ini datangnya dari Mujahid. Qala wa haula hum as-su'ada, mereka, ya, yang mengikuti Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, karena tidak ada keselamatan yang hakiki kecuali dengan kita berpegang dengan al-huda, sebagaimana pada tafsir ayat yang sebelumnya, inna huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah, dan Allah mengutus rasulnya ini bil huda wa dinil haq, dengan huda yaitu ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Maka tidak ada keselamatan kecuali dengan kita berpegang dengan dua perkara tersebut. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lau tadhillu, kalian tidak akan sesat, mata masaktum bihima, selama kalian berpegang dengan dua perkara tersebut. Yaitu apa? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran, ya, yang Allah sendiri yang menurunkannya dan berjanji untuk menjaganya dari berbagai macam bentuk penyimpangan. Begitu juga sunnahku. Ya, ini adalah dua masdar kunci keselamatan seseorang. Ya. Hum as-su'ada, mereka adalah orang berbahagia. Min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab. Alladzina arafu ni'matallah wa syakaruha, yang dimana mereka mengetahui nikmat Allah dan bersyukur atas nikmat tersebut. Demikian seharusnya manusia. Ya. Demikian seharusnya manusia ketika dia tahu dirinya diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal, maka min haqqillahi alaih, di antara hak Allah atasnya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Wallahi ya ikhwan, ayuhat talabah, kalau kita mau menghitung-hitung, amat sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur antum diberikan kenikmatan udara yang segar, bisa meniup hawa yang sejuk, nikmat. Bangun tidur antum berada di atas petunjuk, berada di atas agama Allah, nikmat azimah. Belum lagi terkait dengan dunia-dunia, apa yang antum pikirkan, oh nanti kalau maksudnya buka, ana tak beli ini. Subhanallah dapat. Ya. Oh nanti setelah murojaah kita mau main bola. Terterapkan. Ya. Laulallah mahtadaina. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan, jika bukan karena Allah kita pun tidak akan mendapatkan hidayah. Artinya nikmat itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmatul hidayah. Termasuk nikmat al-hidayah. Wajib bagi kita bersyukur. Maka setelah itu, setelah kita tahu ini adalah nikmat, wajib bagi kita bersyukur. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam surat Al-Fatihah Allah menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dijelaskan oleh para ulama, di dalam ayat ini terdapat syukur, ya. Seharusnya bagi kita syukur kepada Allah.